untuk keluarga dan tuan rumah. Umi Iin bersama seluruh keluarga kepingin berbagi hati, kepingin berbagi suka dengan teman-teman Palapa. Moga-moga dipersilakan sebagai rasa hormat keluarga besar Umi Iin, Bapak Haji Muhammad. Thank you. lighting, tolong lightingnya.